الإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki manusia-manusia umat Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan negeri mereka dan lingkungan mereka. Ketahuilah bahwasanya salahul bilad bisalahil ibad, perbaikan dari suatu negeri tergantung dari perbaikan hamba-hamba yang ada di negeri tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum hingga terjadi perubahan pada diri mereka, pada nafsu mereka, pada pribadi-pribadi mereka. Manakala pribadi-pribadi tersebut membaik, maka keadaan negeri tersebut akan turut membaik. Manakala pribadi-pribadi tersebut rusak, maka itulah yang menyebabkan kerusakan negeri. Ini disebutkan tadi di dalam qasidah Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang negeri para awliya was-salihin, negeri Hadramaut, negerinya ilmu, negerinya para wali-wali, kota Tarim yang dikenal sebagai Madinatul Siddiq. Itu kota Tarim dikenal Madinatul Siddiq, kota As-Siddiq. Kotanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah datang ke kota tersebut. Namun Islam sudah masuk ke dalam kota Tarim sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dikenal mereka para ahli Yaman termasuk orang-orang yang paling banyak yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka dari para ahli Yaman. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bergejolak umat di masa tersebut, di antara mereka ada yang murtad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad, hingga di antara mereka itu sampai masuk ke negeri Yaman, sampai masuk ke negeri Hadramaut, sampai ke kota Tarim. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berkuda datang muncul dari puncak bukit, hingga bukit tersebut yang pertama dituruni oleh kudanya Rasul, kuda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai sekarang dikenal sebagai Bukit Khailah. Itu sebab dari situ muncul rombongan berkuda dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Tarim melalui bukit tersebut. Ketika sampai di kota Tarim, mereka dapati umat Islam yang ada di situ enggak ada satupun yang murtad. Bahkan mereka umat Islam yang ada di kota Tarim turut membantu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang murtad, hingga akhirnya disebutkan bahwasanya mereka mengirim surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang orang-orang yang ada di kota Tarim yang membantu mereka di dalam memerangi orang-orang murtadin. Bahkan tidak ada satu pun di kota Tarim yang murtad, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gembira dan mendoakan kota tersebut. Kota tersebut didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didoakan yang pertama agar dijadikan ma'mur ila yaumil qiyamah, tetap ma'mur itu kota sampai hari kiamat. Sebab ada kampung, ada kota, ada negeri yang makmurnya cuma 100 tahun, cuma 200 tahun, ya, cuma 300 tahun. Setelah itu bubar, setelah itu hancur. Indonesia berapa umurnya sekarang? Baru berapa tahun umurnya Indonesia? Baru 69 tahun. Baru sebentaran. Begitu juga negara-negara tetangga kita. Mana kerajaan Majapahit? Mana kerajaan Sriwijaya? Mana kerajaan ini? Mana kerajaan itu? Bubar, habis semuanya. Akan tetapi itu disebutkan bahwasanya kota Tarim didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap makmur sampai hari kiamat, hingga zaman kita sekarang ini 1400 tahun kota tersebut tetap ada, tetap makmur, tetap dihuni, tetap penuh dengan para ulama wal auliya was-salihin. Itu yang pertama, didoakan kota tersebut tetap makmur sampai hari kiamat. Dan yang kedua, didoakan agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam airnya. Airnya berkah, banyak dan berkah. Itu di negeri sana, siapa yang nyangka kalau di sana ada kolam renang? Siapa yang nyangka kalau di sana air demikian kuat, demikian melimpah, banyak airnya dan berkah airnya tersebut. Dan yang ketiga, didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agar Allah Ta'ala menumbuhkan para wali-wali di negeri tersebut seperti tanaman-tanaman hijau yang tumbuh di musim hujan. sehingga negeri tersebut dikenal sebagai negerinya para auliyaillah, negerinya para kaum salihin, negerinya para ulama, negerinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya kota Tarim tersebut itu terdapat di dalamnya sekitar 400 kabilah, 400 suku ada di kota yang kecil tersebut, ada 400 suku. Suku yang paling kecil namanya dari suku kabilah Al-Bahatim. Itu suku yang paling sedikit jumlahnya, suku yang paling kecil. Dan dari suku Al-Bahatim yang ada di dalam kota Tarim itu didapati di dalamnya terdapat dari kabilah Bahatim saja 40 mufti. 40 mufti dari suku yang paling kecil. Masih ada 399 suku yang lebih besar dari dia. Itu sampai disebutkan di tangga Masjid Ashiq, di tangga Masjid Ashiq, di salah satu masjid kota Tarim, tiap harinya itu duduk tiap sore di tangga tersebut enggak kurang dari 15-16 mufti yang duduk di situ, sampai 40 mufti yang duduk di tangga Masjid Ashiq tersebut tiap sore. Masya Allah, apa yang mereka bahas di situ, radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dikenal Syawari' Tarim Syekhun liman la syekhalah. Jalanan-jalanan kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Maksudnya apa? Maksudnya di situ kota Tarim penuh dengan para ulama, penuh dengan para kaum solehin, bahkan orang awamnya yang nampak awam biasa ulama, yang dekat, yang kenal kepada Allah, kenal dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga disebut jalanannya adalah guru bagi orang yang enggak punya guru. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu benderanya berkibar di jalanan-jalanan kota Tarim. Kalau ada orang yang minum berdiri, siap-siap udah ada yang negor untuk ngingetin sunnahnya Rasulullah. Yang minum tangan kiri udah ada yang negor untuk ngingetkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tarbiyah, didikan, ilmu, ajaran Nabi Muhammad itu mengalir deras, bahkan di jalan raya, bahkan di pasar, bukan hanya di masjid-masjid, tapi di jalanan-jalanan itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkibar dengan demikian derasnya. Itu disebutkan bahwasanya itu Al-Jad Salim bin Ahmad bin Jindan, dia cerita ada satu orang, dia masuk ke kota Tarim, mau tahu tentang aulia yang ada di situ. Tiap kali ada orang lewat, dia menanti di muka pintu rumahnya atau di tangga pintu rumahnya atau di tangga masjid. Alhasil dia ngitung, oh ini orang potongan-potongan wali, dia hitung satu. Lewat lagi satu orang nampak soleh mukanya, dua, dia hitung nih dua wali. Dia lihat lagi satu orang penampilannya baik juga, tiga. Pakai tasbih dia hitung terus, duduk beberapa jam di situ, udah tuh tasbih muter berkali-kali. Dia bingung, apa semua orang yang lewat di sini penampilannya penampilan aulia, penampilan soleh semua? Sampai satu kali ada lewat satu orang enggak ada penampilan wali. Enggak ada penampilan orang soleh, biasa aja begitu. Dia bilang, "Nah, ini bukan wali, udah dia lewatin, enggak dia hitung." Tahu-tahu begitu tuh orang lewat depan dia enggak dihitung, dia bilang, "Ya fulan, kok saya enggak dihitung? Hitung juga dong saya." Padahal enggak ada yang tahu, dikasyaf oleh orang tersebut, subhanallah. Sebab mereka itu rusumuhum mahwur rusum. Mereka itu enggak punya lambang, mereka itu enggak punya ciri, mereka adalah menghapus daripada segala ciri tersebut. Sampai disebutkan bahwasanya mereka tersebut fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' wa huwa min asril masun khali. Mereka adalah orang-orang yang selalu rujuk kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang ditunjuk oleh orang, oh ni wali, ni soleh, bukan itu mereka. Kadang kam khafifin nas min miskini gadim tala min safwatil yagini wahana bainan nas dhu timraini wahuwa ladil haggi azimun ali. Berapa banyak orang yang tersembunyi di antara manusia, nampak miskin, susah, enggak punya apa-apa, akan tetapi dia telah meminum, menghirup dari minuman yagin, sehingga suara min ahlil yakin, dari orang yang takwa, yang dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia-rahasia keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mata manusia dia biasa saja, tapi di mata Allah Ta'ala orang tersebut demikian agung. Fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla ani taqyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali falaysa yakhtassu bi dhiyansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi bal faydhu fadlin mun'imin wahabi fihi nisa yaghsubna karijali. Anugerah Allah Ta'ala enggak dibatasin dengan akal manusia, enggak dibatasin dengan hitung-hitungan manusia, tapi anugerah Allah Ta'ala enggak terikat, enggak terbatas. Yang Allah Ta'ala berikan kepada para pendahulu, Allah Ta'ala mampu memberikannya kepada orang-orang yang sekarang. Sebab fadlullah wasi' as-sagi bagi. Mereka para aulia Allah, mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah wafat, namun yang memberikan mereka kewalian, yang memberikan mereka anugerah, yang memberikan mereka taufik, Allah. Dan Allah tetap hidup, dan Allah tetap ada, dan Allah mampu memberi. Tinggal kita bagaimana aja untuk mendekatkan diri dan meminta dengan kesungguhan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Itu disebutkan dulu orang-orang para ulama di Hadramaut tersebut. Itu diantaranya Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Ketika dia datang ke lembah Hadramaut, dia bilang, marartu biwadi Hadramaut musalliman, fa'alfaituhu bilbishri mubtasi marahba, wa'alfaitu fihi min jahabidhatil ula akabira, la yulgawna syargan wala gharba. Saya melalui lembah Hadramaut, dan saya ketika datang ke lembah Hadramaut tersebut, saya dapati orang-orang besar, para wali-wali besar yang tidak pernah saya jumpai di barat maupun di timur. Enggak pernah ketemu wali-wali yang seperti mereka. Itu Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, dia ada tulis kitab. Dia tulis kitab namanya Raudhur Rayyahin fi Managibus Salihin. Bercerita tentang managib orang soleh, tentang wali-wali, orang para wali-wali, orang soleh yang ada di Yaman, dia ceritakan kisahnya. Cuma dalam kitab tersebut dia sebutkan sekitar ada 2000 kisah atau lebih, tapi enggak ada satupun dari ulama Hadramaut, dari wali Hadramaut yang dia sebutkan di situ. Padahal Hadramaut dekat. Apa dia enggak tahu para wali-wali Hadramaut? Dia bilang, saya tahu, saya kenal. Tapi kalau saya mau cerita wali-wali Hadramaut, ini jangankan satu kitab, 10.000 kitab enggak bakalan kelar menyebutkan daripada cerita dan orang-orang soleh daripada para wali-wali yang ada di Hadramaut tersebut. Demikian banyaknya jumlah mereka, awliya Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disebutkan Al-Maghribi dalam rihlahnya. Ketika dia masuk ke kota Tarim, dia berjumpa di situ, bahwasanya saya dapetin anak-anak muda, istilahnya masih muda, belum tumbuh kumis, belum tumbuh janggut, tapi udah pada hafal Al-Quran. Mereka udah menjadi para mufti, jumlahnya enggak sedikit, jumlahnya banyak. Begitu. Sampai disebutkan bahwasanya jumlah masjid yang ada di kota Tarim saat itu sekitar 360 masjid. Tiap masjid itu membaca tadarus Al-Quran, dimulai malam Jumat dan dihatamkan pada hari Kamis pagi. Hatam bersama-sama. Dan semua masjid tersebut tadarus Qur'annya itu tahu tanpa megang Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran. Dengan hafalan Al-Quran mereka bertadarus Al-Quran. Al-Maghribi bilang bahwasanya ketika saya masuk ke kota Hadramaut, saya ngelewatin jalanan gang kota Tarim habis maghrib. Ketika saya lewatin gang kota Tarim habis maghrib itu, saya hitung dari ujung jalan ke ujung jalan kanan kiri rumah tuh yang baru mulai baca surat Yasin ada sekitar 45 rumah, 40 atau 50 rumah yang baru mulai baca surat Yasin. Saya enggak ngitung yang di tengah, yang udah baca tengah-tengah Yasin atau yang udah di akhir Yasin atau yang udah baca wirid yang lain. Tapi itu ketika saya masuk gang habis maghrib, yang baru mulai mengawali surat Yasin ada lebih dari 40 rumah. Beda sama lingkungan kita. Nah, karenanya di sana tuh dulu ketika orang-orang soleh memenuhi lembah dan negeri tersebut dan kota tersebut, negeri pun juga menjadi soleh. Sehingga para sultan, para pejabat, para pemimpin yang ada di Hadramaut, mereka berkata, alhamdulillah kita berbangga di negeri kita ini enggak ada tiga hal di negerinya. Apa? Pertama, di negeri kita la yujad indana sarig. Di negeri kita kagak ada maling, enggak ada pencuri. Enggak ada maling, enggak ada pencuri. Itu negeri kita. Itu sampai mobil kagak dikunci, sampai sekarang juga mobil kagak dikunci. Buka aja ngegeletak begitu. Son'a yang katanya rusuh, yang katanya kacau. Kita jalan kemarin di sana, mobil dibiarin aja ngablak terbuka. Begitu kagak dikunci. Aman-aman aja, subhanallah. Apal itu sekarang. Sekarang zamannya tuh udah enggak seperti zaman dulu, apalagi zaman dulu. Zaman dulu la yujad indana sarik, kagak ada maling di negeri kita. Itu yang kedua, bahwasanya di negeri kita la yujad indana haram, tidak ada hal yang haram di negeri kita. Itu presidennya, sultannya dulu bilang, di negeri kita ada tiga hal kita berbangga. Satu, kita bangga di negeri kita enggak ada maling. Kita bangga di negeri kita kagak ada yang haram, enggak ada yang haram sedikit pun. Pernah dulu tuh Al-Imam Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, seorang wali Allah, yang mana dia salah satu ulama yang memfatwakan bahwasanya rokok itu adalah haram, menurut Al-Imam Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dan dituruti oleh banyak para ulama. Itu sampai di masa tersebut dia membeli semua tembakau yang ada di negeri Hadramaut, dia beli semua tembakau yang ada di negeri Hadramaut dan dia musnahkan, sehingga di masa dia di negeri itu enggak ada yang namanya tembakau. Enggak ada tembakau, enggak ada rokok di negeri tersebut, semuanya dia musnahkan. La yujad indana haram, enggak ada yang haram di negeri kita. Dan yang ketiga, bahwasanya la yujad indana fagir muhtaj, enggak ada fagir miskin yang minta-minta, enggak ada di negeri kita. Mereka apa enggak ada orang miskin? Ada, tapi belum mereka minta udah dicukupin. Ataupun yastaghnun billah, merasa cukup dengan Allah Taala dan Allah Taala cukupi rezeki mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah itu ketika ketakwaan dan ilmu meresap di dalam suatu negeri, di dalam sanubari para hamba-hambanya, maka negeri tersebut menjadi berkah. Alhasil, kalau kita mau cerita tentang para awliya wa salihin, enggak bakalan habis kisah mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan ausafuhum tu'jizil wasif idza qad wasaf. Sifat-sifat mereka bikin kita tuh apa namanya kehabisan kata-kata. Kehabisan kata-kata kalau kita mau mensifatkan tentang mereka. Itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya girat ilm min tarim khairun min bahar min ghairiha. Satu kerat ilmu, ya, satu apa namanya sedikit ilmu dari kota Tarim lebih baik, lebih berkah daripada segentong ilmu dari negeri lain. Kenapa? Sebab ulumuhum magrunah bil amal. Ilmu mereka itu diiringi dengan amal, dengan pengamalan. Mereka berilmu dan mereka amalkan daripada ilmu mereka tersebut. Nah, jadikan ilmu kita nyambung dengan ilmunya para awliya wa salihin, dengan ilmunya para ulama-ulama tarim. Iringi ilmu kita dengan pengamalan, dengan pelaksanaan daripada ilmu tersebut. Sebab al-ilmu bil-amali yazku wa bil-ahwali wa laysa bil-agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahluh wa in turid an tahya falzam bima fil ihya. Ilmu jami'ih nafi' wa nur fihi sati'. Kalau kita ingin hidup jiwa kita, ingin hidup sanubari kita, maka lazimkan selalu apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa an ulama ad-din amin ya rabbal alamin. Alhasil, mereka para awliya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menghuni daripada kota Tarim tersebut, yang tinggal di sana, mereka orang-orang besar. Ala ya bakhit man zarahum bisidik wandar ilaihim mu'tani kul matlubih tayassar. Beruntung orang yang berziarah kepada mereka, semua hajat dia dimudahkan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ada satu orang mimpi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bilang sama dia, "Ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Haddad tughda 70 hajah?" Tahu enggak engkau bahwasanya ziarah ke kuburan putraku, cucuku yang bernama Abdullah Al-Haddad, orang yang ziarah ke situ Allah taala kabulkan 70 hajatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa Abdullah Haddad? Abdullah Haddad adalah mahbub, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Garat bihi ainun nabiy Muhammadin fa huwa lahu min ahsanil auladi. Rasulullah gembira dan termasuk salah satu cucu yang paling dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Itu disebutkan ziarah Tarim tugallibun nuhas dhahaba. Sesungguhnya ziarah ke kota Tarim merubah logam biasa menjadi emas. Logam biasa menjadi emas, dirubah. Dengan berkat apa? Sebab dia di situ ketemu dengan para aulia, ketemu dengan para salihin, dapat tarbiyah, dapat didikan, pulang dengan sifat yang makin baik, makin khusyuk, makin tawadhu', makin taqwa, makin bersih batinnya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan man dakhal tarim yu'tamunah wa in tadkhul tarim tu'tal munawal bisyarah. Apabila engkau masuk ke kota Tarim, semua harapanmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah taala, mendapatkan kabar gembira dan kebaikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, jalin hubungan kita dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang kagak ada urusan ame dunia, orang-orang yang kagak tamak ama politik, yang kagak rakus ama jabatan, yang kagak rakus ama harta, yang kagak rakus ama dunia. Tahu gak? Mereka tuh sedih. Perhatian mereka kalau ketinggalan jamaah. Itu kesedihan mereka kalau enggak dapat khusyuk di dalam salatnya. Kesedihan mereka kalau enggak merasakan lezat dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Kesedihan mereka kalau enggak merasakan khusyuk dan kehadiran hati ketika tadarus Quran, ketika mengkaji Al-Quran. Itu yang membuat hati mereka sedih. Enggak ada pikiran ama dunia, min fityatin malahum hammun walaltifatun wala mailun ilal fani. Mereka adalah orang-orang besar yang kagak ada kepikiran, enggak menoleh, enggak kepikir kepada hal-hal yang fana. La itu jabatan, wala itu harta, wala apapun itu. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana juga mereka menganggap kebaikan dunia itu tergantung dari khusyuknya mereka dalam salat. Perbaikan dunia, perubahan alam ini tergantung dari istiqamah mereka dalam tahajud, dari istiqamah mereka dalam tilawatul Quran, dari istiqamah mereka dalam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini adalah orang yang punya pengaruh besar, punya pengaruh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya pengaruh besar di mata para malaikat-malaikat. Itu makhluk-makhluk yang ada di langit segan sama dia, segan kepada dia. Punya pengaruh besar di kalangan penghuni langit, apalagi di kalangan dunia. Allah taala bilang, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hey dunia, berbaktilah engkau, berkhidmahlah kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Adapun orang yang berkhidmah kepada engkau, yang tergila-gila, yang rakus kepada engkau, maka perbudaklah orang tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah taala perbaiki negeri kita, Allah taala perbaiki jiwa kita, Allah taala perbaiki hati kita, Allah taala perbaiki komunitas kita, Allah taala perbaiki lingkungan kita, Allah taala perbaiki kampung kita, dijadikan kita orang-orang yang gemar salat, gemar taqwa, gemar istiqamah, gemar zikir, gemar Al-Quran, cinta kepada awliya, cinta kepada salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan taufik kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shadiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Duduk aja. Duduk aja. Ya Rabbi, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus al habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, mata'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Dan para habaib yang lainnya, para guru-guru yang hadir di sini, yang sudah disampaikan oleh Habib Jindan cukup ya. Beliau baru pulang dari Tarim, ibarat handphone itu dicas full ya, baterainya udah full dicas. Intad khul Tarim tu'tul munah wal bisyarah. Cukup itu bisyarah. Masuk Tarim ya, seseorang apabila dia masuk Tarim, semua yang dia cita-citakan, semua yang dia inginkan ya akan dia terima. Semuanya akan gobul semuanya. Memang itu dibilang sampai Tarimul Ghanna. Ya, kaya dengan ulamanya. Bukan kaya dengan bangunannya, kaya dengan harta. Banyak aulia di kota Tarim. Di zaman Sayyidina Abdurrahman Segab saja, yang dikuburkan, dikubumikan di Zambal itu asyra alaf wali, 10,000 wali. Wa tamanuna kutub, ada 80 kutub. Ya, itu semua di Tarim. Bahkan tukang sampahnya aja ya wali min auliaillah. Kenapa dibilang begitu? Ada satu orang, dia mau tahajud ke masjid. Jadi orang dulu itu diterim, sampai sekarang ada tadarusan hizib Quran itu gubail al-fajr, sebelum fajar. Mereka tahajud dan hizib Quran hataman. Ya, setiap malamnya itu 7 juz. Ya, seperti di Masjid Al-Muhdar. Nah, setelah dia mau keluar dari rumahnya mau ke masjid, tiba-tiba dia lihat ada orang bersih-bersih. Ya di jalanan, kayak kita biasa di jalanan, tukang sampah ngebersih-bersihin. Terlintas dalam hatinya, ya Allah, ini orang pada sibuk ibadah, tahajud, dia malah repot ngurusin kotoran. Dia repot ngurusin kotoran. Terlintas saja, gak ngomong, cuma dalam hatinya ini orang nengok. Ya fulan, ya, aslih galbak, ente perbaiki ente punya hati. Gak usah ngurusin aneh yang ngebersih-bersihin begini, ente urusin ente punya hati. Kaget dia. Padahal cuma ngomong dalam hati doang. Itu tukang sampahnya. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, ta'adab ya, fitrim. Hatta ma'al kilab terim. Jangan lagi sama orang terimnya. Anjing yang diterim, ente ta'adab. Ya. Karena itu jalanan terim itu berapa? Kam min akdamil awliya. Yang lewat di kota terim itu berjalan kaki mereka, ya, adab diterim. Maka kalau orang masuk terim dengan adab, walaupun saat cuman sejam doang dia masuk terim, dia pulang bawa keberkahan yang banyak, ya. Kakeknya Habib Jindan, Habib Salim gak lama-lama diterim, tapi pulang masya Allah bawa keberkahan daripada terim, ya. Jadi kita cukup yang disampaikan oleh Habib Jindan. Ya, kita cukup lihat wajahnya Habib Jindan habis ketemu tuh para wali-wali yang ada di terim. Ente nengok deh wajahnya. Jadi yang gak sempat salaman, liatin aja wajahnya. Ya, liatin wajahnya Habib Jindan. Ya, baru orang bilang dicas ngelihat wajahnya para aulia Allah. Kalau ente sidik ngelihat wajahnya beliau, betul-betul karena Allah, ente mau madat, ente dapat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Habib Jindan yang dari terim. Ente nggak perlu ongkos repot-repot bayar tiket apa. Ente betul-betul madat. Ya, al madat ala gadril mashhad. Ente mau dapat madat sesuai dengan apa yang dimana. Ya, para sahabat memandang wajah Rasulullah SAW dengan penuh ta'zim. Ya, para sahabat. Abu Jahal lihat wajah Nabi biasa aja, manusia biasa. Nggak dapat apa-apa Abu Jahal. Dan ente orang begitu juga. Ya. Orang melihat wajah muflih, insya Allah menjadi minal muflihin. Melihat wajah orang yang beruntung, ente orang jadi beruntung juga. Ya, ente niat sama Allah, ya Allah, Allah mau balikna terim, ya Rabb. Sampaikan aku ke terim. Enggak usah diukur dengan duit. Wah, enggak punya duit, kapan mau ke terim? Jangan duit, duit nomor 20 duit. Yang penting niat ente dulu. Ente baca, ya terimu ahlaha 100 kali. Al-Habib Abdul Gadir Belfegih di Malang, itu nyuruh murid-muridnya, wallahualam sampai sekarang diamalin apa enggak di sana, itu setiap sebelum subuh baca ya terimu ahlah 100 kali. Ya, itu bukan sembarangan bacaan wiridan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ashartu linati man awsafuhu tuhyil qulubu tuhayyijul ashjana wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana la lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safati rabbana wahadana wa idham وإذا امتزجت بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا antalana antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwal waghfir dambana wa la tu'akhid rabbi in akhtana waslub bina fi nahji taha al mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن قدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الفاتحة للرحمن المرحوم المغفور له الداعي إلى الله الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبود جميع أموات المسلمين أن الله تعالى يتقشاهم برحمة يسكنهم الجنة يختم لنا لكم بالحسن وأراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله تقبل دعوات الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا